Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sore hari ini kita akan membahas Kitab Ar-Raja' wal-Khawf, salah satu bab atau salah satu pembahasan dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kitab Ar-Raja' wal-Khawf, yakni kumpulan bab-bab yang menerangkan tentang raja', yakni mengharap, sikap mengharap, wal-Khawf dan rasa takut. Seperti yang kita ketahui bahwa keduanya merupakan amal qalbi, perbuatan qalbu, yang keduanya merupakan pokok dan dasar yang sangat penting dalam berbagai aktivitas ibadah, dan keduanya merupakan ibadah yang besar. Raja, mengharap, dan khauf, rasa takut, bila itu ditempatkan pada tempatnya, mengharap dari Allah Azza wa Jal dan takut darinya, ini merupakan suatu ibadah yang besar yang terbangun di atas keduanya ibadah-ibadah yang lain yang banyak. Oleh karenanya pembahasan tentang al-khauf war-raja ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui seluk-beluk tentang kedua sikap atau amal qalbu tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab ini Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, i'lam anna ar-raja'a wal-khawfa janahani. Ketahuilah bahwa rasa mengharap dan takut adalah merupakan dua sayap. Bihima yatirul muqarrabuna ila kulli maqamin mahmud. Dengan kedua sayap itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal akan terbang menuju tiap maqamin mahmud, kedudukan yang terpuji. Wa matiyatani bihima tuqta'u min tariqil akhirati kullu 'aqabatin ka'ud. Dan juga keduanya, matiyatan, merupakan dua pijakan yang keduanya, dengan keduanya ditempuh. Tuqta' min tariqil akhirah, ditempuh perjalanan menuju akhirat. Kullu aqabatin ka'ud, dan ditempuh dengan keduanya setiap perjalanan menuju akhirat. Dan setiap aqabah, tempat-tempat yang menanjak, yang sulit sekalipun, aqabatin ka'ud. Wala budda min bayani haqiqatihima wa fadilatihima wa sababihima, dan tentu harus diterangkan, mesti diterangkan tentang hakikat keduanya, keutamaan keduanya, dan sebab-sebab munculnya kedua sifat tersebut. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan berbagai hal yang terkait dengan hal itu. Wa nahnu nadhkuruhuma fi syatrain, dan kami di sini akan menyebut keduanya dalam dua bagian pembahasan. Al-awwal, syatrul awwal, bagian pertama, potongan pertama, firraja, tentang mengharap. Wasani, dan yang kedua, potongan kedua, filkhauf, tentang rasa takut. Asyatrul awwal, ar-raja, bagian yang pertama yaitu rasa takut, rasa mengharap. Beliau mengatakan, i'lam wa'alam anna ar-raja'a min jumlati maqamati as-salikin wa ahwali talibin. Ketahuilah bahwa ar-raja, rasa mengharap, adalah min jumlati, termasuk min jumlati maqamati as-salikin, dari sekian kedudukan-kedudukan as-salikin, orang-orang yang berjalan, yakni menuju ke akhirat. Wa ahwali talibin, dan salah satu dari keadaan-keadaan at-talibin, orang-orang yang mencari, yakni maksudnya mencari kehidupan yang baik di akhirat. Wallahu a'lam. Wa innama yusamma al-wasfu maqaman idza thabata wa aqama, fa in kana 'aridan sari'a az-zawal summiya halan. Apa yang dimaksud dengan maqam, suatu kedudukan, dan apa yang dimaksud dengan ahwal, suatu keadaan? Summiyal wasfu maqaman, suatu kondisi disebut maqam, sebuah kedudukan, idza sabata wa aqam, bila kondisi tersebut menjadi kokoh dan tetap, tidak berubah-ubah. Fa in kana 'aridan, kalau kondisi itu sifatnya hanya datang sesaat, dari az-zawal, segera hilang, summiya halan, maka disebut hal atau suatu keadaan yang sifatnya hanya sementara. Kama anna sufratu tanqasimu ila thabitatin, sebagaimana warna kuning, sebagaimana warna kuning itu terbagi-bagi. Ada warna kuning yang sifatnya itu tetap, ada warna kuning yang sesaat kemudian hilang, dan ada warna kuning yang datang namun tidak begitu cepat hilang, walaupun pada akhirnya juga hilang. Artinya suatu keadaan bisa jadi itu akan tetap dan tidak berubah-ubah. Bisa jadi akan berubah dengan begitu cepat, dan bisa jadi akan berubah tapi dalam waktu yang cukup lama. Maka demikian pula ar-raja, rasa mengharap yang ada pada jiwa seseorang. Terkadang seseorang senantiasa memiliki ar-raja, rasa mengharap, dan senantiasa mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Namun di sebagian keadaan, pada orang yang lain, mungkin rasa raja itu hanya sesaat saja muncul pada dirinya, habis itu maka hilang rasa mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga raja terkadang menjadi maqam, suatu kedudukan yang diduduki oleh seorang yang berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jal, namun terkadang juga suatu sikap raja terkadang menjadi hanya suatu keadaan yang sifatnya sesaat pada diri seseorang, sementara setelah itu hilang darinya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengumpamakan dengan warna kekuningan atau warna kuning yang terkadang terbagi menjadi sabitah, warna kuning yang tetap kokoh dan tidak pernah hilang. Kasufrati dzahab, seperti warna kuning pada emas. Maka warna kuning tersebut akan senantiasa lazim, sabit, tetap pada emas, tidak berubah dari warnanya. Wa ila sariah, tapi juga ada warna kuning yang sariatuz zawal, segera hilang, cepat hilang. Seperti kasufratil wajal, warna kuning pada seseorang yang muncul saat dia merasa malu. Tampak pada wajahnya berubah sedikit pucat kekuningan, ya. Namun dalam waktu yang segera warna kekuningan pucat tersebut akan hilang. Wa ila ma bainahuma, dan terkadang kepada yang antara keduanya, tidak tetap terus menerus, tidak pula hilang dengan cepat. Ia akan hilang tapi dalam waktu yang cukup lama, yaitu seperti warna kuning pada orang yang sakit. Seorang yang sakit tubuhnya pucat, apalagi memang sakit kuning, ya, warna tersebut akan nampak pada raut wajahnya, bahkan di tubuhnya juga terkadang nampak. Namun suatu saat akan hilang ketika dia sembuh dari penyakit tersebut. Nah, itu sebagai suatu perumpamaan bahwa terkadang suatu sifat ada pada seseorang dalam waktu yang sekejap, ada dalam waktu yang cukup lama, ada yang sifat itu senantiasa berada padanya. Wa kadzalika sifatul qalbi tanqasimu ila hadzal aqsam, maka demikian pula sifat-sifat kalbu manusia terbagi ila hadil aqsam, kepada pembagian tersebut termasuk rasa takut, begitu pula rasa ar-raja mengharap. Wa innama sumya ghairu tsabit halan li'annahu yahulu 'anil qalb, dan ketika suatu sifat itu disebut hal, keadaan yang sifatnya sesaat, bukan disebut maqam, suatu kedudukan yang terus didudukinya, dalam bahasa Arab disebut hal di annahu yahul, karena dia berubah ya, atau berpindah. Yahulu anil qalb, berpindah dari qalbu. Qalbu itu berubah karena sifat itu berpindah. Dalam bahasa Arab hala yahulu, hal, maka disebut hal. Wa'alam anna kullama yulaqika min mahbubin aw makruh yanqasimu ila wujud ila mawjudin fil hal wa ila mawjudin fima madha. Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang yulaqika, menjumpaimu, min mahbubin aw makruh, dari sesuatu yang disukai atau makruh, dibenci, yang qasimu ila mawjudin fil hali, terbagi menjadi dua. Mawjudun fil hal, ada pada saat sekarang ini. Wa ila mawjudin fima madha, dan yang kedua, ada pada waktu yang telah lampau. Ini segala sesuatu yang dicintai atau tidak dicintai, yang dijumpai seseorang, tidak lepas dari dua keadaan itu, keadaan saat ini yang sedang dirasakan atau keadaan yang telah lalu. Yang akan datang, wallahu a'lam, belum diketahui. Fal awwal yusamma wajdan wa dzauqan wa idrakan. Yang pertama, suatu keadaan qalbu yang sedang dirasakan, ini disebut al-wajd, dzauq, idrak. Jadi dalam bahasa Arab istilahnya begitu. Ya, wajd, dzauq dan idrak. Ya, perasaan senang atau susah yang sedang dirasakan. Wasani, yang kedua, apa yang telah lampau, yusamma dzikran, disebut hanya dzikr, yakni kalau kita sebut kenangan saja, hanya berupa kenangan, pernah sedih seperti ini seperti itu, pernah senang seperti ini dan seperti itu, ini semuanya tinggal apa, tinggal kenangan. Nah, ini disebut dzikra, atau kalau sekarang dzikrayat, sering menyebut, disebut seperti itu. Wa in kana qad khatara bi balika syai'un fil istiqbal wa ghalaba ala qalbi summiya intidharan wa tawakkuan. Kemudian kalau khatara bi balik, muncul pada benak pikiranmu, muncul pada pikiranmu sesuatu, fil istiqbal, pada masa yang akan datang, saya mau begini, saya mau begitu, saya akan begini, saya akan begitu, ini sesuatu yang akan datang. Wa ghalaba ala qalbik, dan ghalaba ala qalbik, hal itu menguasaimu, menguasai kalbumu. Ya, begitu terasa dalam kalbumu bahwa nanti akan seperti ini, akan seperti itu, senang atau susah. Ya, tapi itu semuanya belum terjadi. Maka yang seperti itu disebut intidhar atau tawakkul. Yani intidhar artinya menunggu, menanti, penantian. Ya, penantian, wa tawakkuan, dan tawakku itu ya, yani dugaan kuat. Fa in kana al-muntadharu mahbuban, kalau sesuatu yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, diduga kuat akan terjadi, itu merupakan sesuatu yang disukai, mahbub, maka itu disebut roja, mengharap sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Itulah roja. Dan harapan ini harapan besar. Itu disebut roja. Wa in kana makruhan summiya khaufan. Tapi kalau yang dinanti, yang kamu duga dengan dugaan kuat, itu merupakan sesuatu yang kamu benci, maka ini disebut khauf. Jadi khauf dan raja adalah dua hal yang sama-sama belum terjadi dan dinanti, walaupun artinya dinanti di sini bukan artinya mengharapkan terjadinya, ya, tapi secara otomatis diri kita menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Nah, kalau itu hal yang tidak disukai disebut khauf. Kalau itu sesuatu yang disukai maka disebut raja. Seperti yang beliau sebutkan tadi. Farraja'u huartiyahun lintidhari mahuwa mahbuban indah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ar-raja adalah irtiyah, perasaan rohah, perasaan lega, senang. Ya, kalbu ini merasa rohah. Lintidhari mahuwa mahbubun indah. Dalam menanti sesuatu yang itu mahbub, disenangi. Indahu menurut dia. Mahbub, disukai, indahu pada sisinya. Walakin dzalikal mutawakka' la budda lahu min sababin hasil. Namun dzalikal mutawakka', hal yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti itu, la budda lahu min sababin hasil, mesti ada sebab usaha yang hasil, yang terjadi, yang terwujud. Ada upaya yang terwujud. Fa illam yakun as-sababu ma'lum al-wujud wala ma'lum al-intifa' summiya tamanniyan. Kalau ternyata sebabnya tidak ada, in lam yakun ma'lum al-wujud, tidak diketahui sebabnya sudah ada atau belum, wala ma'lum al-intifa', ya, tidak diketahui tidak ada atau ada, maka itu dalam bahasa Arab disebut tamannian, ya, ya, tamannaun, tamanni, bukan roja. Li'annahu intidharun min ghairi sabab, karena itu penantian tanpa ada sebab yang jelas, penantian tanpa ada sesuatu yang jelas, ya, indikasi yang kuat, sebab yang diupayakan, maka ini disebut tamanni. Jadi kalau begitu, di sini ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, antara khauf dan raja, keduanya sama-sama sesuatu yang akan datang, fil mustaqbal. Keduanya kalbu kita merasa menanti apa yang bakal terjadi. Ya. Kalau itu suatu yang mahbub disebut raja. Kalau itu suatu yang disukai maka disebut raja. Kalau itu suatu yang dibenci maka disebut khauf. Kemudian perbedaan antara raja dengan tamanni. Keduanya adalah sesuatu yang dinanti dan disukai. Kalau yang dinanti dan disukai itu sesuatu yang ada sebab-sebab menuju kepadanya, maka ini disebut raja. Kalau sesuatu yang dinanti-nanti itu tidak ada sebab-sebab yang menuju kepada kejadiannya, maka itu disebut tamanni. Ya. Sehingga dari perbedaan antara kedua hal tersebut, rojak dan tamanni, maka ya, kalau kita narju al-jannah, mengharap al-jannah, maka artinya apa? Ya, kita mengharap mendapatkan surga, tapi harus ada upaya, harus ada sababun hasil, baru disebut anta tarju al-jannah. Kamu berharap mendapatkan surga. Tapi kalau kamu berharap masuk surga dan tidak ada sababun hasil, tidak ada sebab, tidak ada upaya menuju kepada didapatkannya al-jannah, maka kamu hanya berangan-angan, tamannaita. Kamu hanya berangan-angan masuk surga. Kamu tidak berharap, tapi kamu hanya berangan-angan. Ya. Dan yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah apa? Ar-raja. Bukan tamanni, bukan berangan-angan. Yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah apa? Ar-raja, mengharap. Artinya ada upaya. Bukan tamanni, berangan-angan, yang itu hanya harapan tanpa ada suatu upaya atau sebab yang mewujudkan apa yang diharapkan itu. Wala itlaqu ismur raja wal khauf illa ala ma yutaraddadu fihi. Kemudian la yutlaqu, tidaklah disebut dengan sebutan raja, mengharap, wal khauf, dan rasa takut, illa yani khawatir. Takut di sini yani takut, khawatir ya, takut, yang itu lebih cenderung dalam bahasa kita kepada makna khawatir. Ya, khauf di sini lebih cenderung dalam bahasa kita dengan makna khawatir. Jadi terjadi atau tidak, tapi sesuatu yang tidak disukai. Ini artinya apa? Kita khawatir, ya kan? Nah, beliau mengatakan bahwa ar-raja wal khauf, mengharap ataupun rasa takut yang itu khawatir, la yutlaq, tidak disebut demikian, illa ala ma yutaraddadu fih, kecuali pada sesuatu yang masih diragukan, yakni belum hal yang sifatnya pasti. Fa amma ma yuqta'u bihi fala. Kalau sesuatu yang sudah pasti, ma yuqta' bih, sesuatu yang sudah pasti terjadi, maka tidak disebut raja', maka tidak disebut pula khauf, takut, atau yakni khawatir. Id la yuqal arju tulu' asy-syams wa akhafu ghurubaha. Di mana dalam ungkapan bahasa Arab enggak mungkin seorang mengatakan arju tulu' asy-syams, saya berharap matahari akan terbit dan saya takut matahari akan tenggelam. Nah, tidak disebut seperti itu. Ya, karena itu suatu yang sudah pasti terjadi dalam yakni berjalannya alam yang masih apa? Normal. Li'anna dzalika maqtu'un bihi 'inda tulu'iha wa ghurubiha. Tapi atau karena hal itu suatu yang pasti saat terbitnya atau tenggelamnya. Walakin yuqal, tapi bisa disebut misalnya pada sesuatu yang belum jelas. Arju nuzulal matar. Saya berharap hujan akan turun. Nah, kenapa dengan bahasa arju? Saya berharap karena mungkin turun, mungkin tidak. Masih yutaraddad fihi. Masih sesuatu yang itu belum jelas. Begitu pula akhafu inqita'ahu. Saya khawatir, takut kalau-kalau hujan ini berhenti. Saya takut kalau kalau hujan ini berhenti. Saya khawatir kalau-kalau hujan ini berhenti. Nah, ini dengan ungkapan akhafu, saya takut atau khawatir. Karena itu sesuatu yang belum jelas. Waqad 'alima arbabul qulub anna ad-dunya mazra'atul akhirah wal qalba kal ard wal iman kal bidr fi wa ta'at jariyatun majra tanqiyatil ardi wa tathhiriha wa majra hafil anhari wa masakil ma ilaiha. Dan arbabul qulub, orang-orang yang memiliki qalbu, telah mengetahui, memiliki qalbu yang hidup, mengetahui bahwa dunia ini ibarat mazra'ah, tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat nanti. Yakni bercocok tanam di sini dengan amalan yang nanti akan dipanen di akhirat. Wal qalba kal ard, qalbu ini ibarat tanah. Wal iman, iman ibarat al bidr, biji-bijian yang akan ditanam di dalam tanah tersebut. Wa ta'at, amal ketaatan, jariyatun majratan qiyatil ard wa tadhhiriha. Ketaatan itu berjalan ibarat tangqiyatil ard, pembersihan bumi, tanah, wa tadhhiriha, wa majra hafril anhar, dan ibarat menggali sumur, hafril anhar, yakni mengalirkan sungai begitu ya. Di sini hafr artinya menggali, cuma disebut anhar di sini. Ya, sama ya di situ, hafril anhar atau hafril abar. Hah? Anhar. Ya, mungkin maksudnya mengalirkan aliran sungai. Ya, kalau hafar biasanya bermakna apa? Menggali. Tapi karena di sini anhar, mungkin dimaknai menggali untuk mengalirkan aliran sungai. Wa masakil ma ilaiha, dan masakil yakni tempat menyirami atau tempat mengaliri air kepadanya. Jadi ibaratnya seperti itu, bahwa ya, dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipanen kelak di akhirat. Kemudian pada diri kita masing-masing, ya, diri kita punya kalbu yang itu ibarat tanah yang akan ditanami dengan biji-bijian iman. Nah, kalau ditanami pada kalbu kita biji-biji iman tersebut, maka kalau kalbu itu kalbu yang subur, ibarat tanah yang subur, maka akan tumbuh iman padanya. Tapi kalau kalbu itu kalbu yang mati, gersang, ya, ibarat tanah yang gersang, maka biji-bijian itu tidak akan tumbuh, iman tidak akan tumbuh. Walaupun nasihat, ayat, hadis diberikan, tidak akan berbekas dan tidak akan menumbuhkan iman. Nah, ketika iman itu tumbuh pada kalbu yang subur, tentu suatu tanaman, ya, ibarat suatu tanaman, tidak bisa dibiarkan tumbuh liar. Dia perlu diperhatikan, perlu didukung. Nah, di antara bentuk perhatian terhadap tumbuhan itu adalah dengan dibersihkan tanah tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut dari rumput-rumput yang akan mengganggu, dari tanaman-tanaman lain yang akan mengganggu. Nah, itulah amal soleh. Amal soleh ibarat pembersihan bumi tersebut dari tanaman-tanaman yang akan mengganggu. Suatu tanaman juga memerlukan perhatian yang lain, yaitu apa? Senantiasa disirami dengan air, senantiasa dialirkan kepadanya sungai atau disalurkan kepadanya air hujan, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Itu pula ibaratnya amal soleh, ya, mendukung tumbuhnya iman dan semakin menguatkan iman. Nah, begitulah perumpamaan, ya, keimanan yang tumbuh dalam kalbu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalbu kita dan iman kita sehingga terus tumbuh dalam kebaikan dan semakin kokoh, semakin kuat, dan menumbuhkan, membuahkan hasil-hasil dan buah-buahan yang sangat bermanfaat. Wallahu a'lam. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.